dengan lemah ku fahami tingkahmu. Terasa aneh bila kita berdua, tak jelas juga ada apa sebabnya. Coba kau katakan apa mau dirimu, coba kau jelaskan apa kekuranganku. Haruskah memang berakhir sampai di sini? Lalu ku bertanya kepadamu, salah apa yang harus ku jelaskan? Barangkali hanya sandiwara saja. Coba kau katakan apa mau dirimu, coba kau jelaskan apa kekuranganku. Haruskah memang berakhir sampai di sini? Ada apa kau meninggalkan diriku? Ada apa kau memutuskan cintaku? Wajar saja bila kau karena memang aku orang tak punya. Jangan